بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال المؤلف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله دلب تبني الشامع لأخلاق الراوي وأداب السامع pada nomor yang ke-179 dalam bab adabut talab, adab-adab yang semestinya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Pada nomor yang ke-179 Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Isa ibn Ishaq Abu al-Abbas Al-Ansari rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu abi yaqul, saya mendengarkan ayah saya yaitu Ishaq rahimahullahu taala beliau mengatakan sami'tu ibnu Uyainah yaqul, saya mendengarkan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala beliau mengatakan kana syabu idza waqa'a fil hadithi ihtasabahu ahluhu. Dahulu para pemuda diam akil diam dahulu para pemuda-pemuda pada zaman kami, kata beliau rahimahullah, bila mereka menginginkan dirinya untuk mencari hadis, maka keluarganya menahannya. Artinya pada masa muda, himmah semangatnya seseorang di dalam beraktivitas melebihi semangat-semangat yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang sudah menginjak usia lanjut. Maka dari itu himmah semangat para pemuda ini sebagian di antara salaf menyebutkan sebagai talak ukur keadaan dirinya tatkala menginjak usia tuanya. Artinya seorang pemuda yang ia gunakan himmah semangatnya dalam rangka kebaikan, maka bisa diharapkan kebaikan pada masa tuanya. Sebaliknya himmah semangat seorang pemuda yang dia habiskan masa mudanya dalam perkara kebatilan, maka sangat dikhawatirkan keadaan dirinya pada masa tuanya. Walaupun memang yang demikian bukan sebagai tolak ukur, ada pula di antara umat manusia yang ketika menginjak usia tuanya namun ternyata keadaannya lebih baik dibandingkan masa mudanya. Namun dalam arti kata semangat seorang pemuda, bila mana ia gunakan masa semangatnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena demikian banyak mereka para pemuda-pemuda yang ketika menginjak masa mudanya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dipungkiri memang keadaan seseorang dirutut dari masa mudanya, dari masa kecilnya hingga masa mudanya itu mengalami perubahan. Masa mudanya mungkin dia masih suka ngumbel, meler. Masa kecilnya mungkin dia masih suka ngumbel, meler. Ya kan? Terkadang keluar ada bekas liurnya saja, tidak masalah. Tidak ada rasa malu, tidak terlihat. adanya kerapian dari rambutnya, dari fisiknya, demikian pula dari pakaiannya. Anak-anak kecil biasa kita lihat mereka tidak begitu perhatian di dalam menjaga fisiknya, sehingga merupakan suatu hal yang biasa kalau semisal kita melihat pakaiannya tidak ganti beberapa hari, ya kan? Mungkin anak-anak kecil di sini ada yang pakaiannya kemarin masih dipakai, masih bau. Nah, yang saya pakai ini jubah Ustaz, bukan kaos dalam. Kalau sholat saja ya dicium-cium lah jubahnya itu, dicium-cium. Kalau sudah ada aroma yang kurang sedap, ya mohon diganti. Nah, sehingga wajar kalau misal kita sholat di samping anak yang masih bau ingus, ini kok baunya semerbak ini, parfumnya kalah dengan bau keringatnya. Nah, ini biasa masa-masa muda demikian, masa-masa kecil demikian. Beda halnya dengan seseorang ketika menginjak usia muda, mulai terlihat rambutnya dimodel dengan model-model macam-macam. Ketika cukur saja ribut, Pak minta yang sini saja yang dicukur, belakangnya cukur sekian senti saja Pak, atasnya tolong jangan terlalu jangan terlalu pendek, keluar sudah kayak bintang film, Masya Allah. Walaupun mukanya biasa saja, tapi dia bangga, bangga. Sering ngaca. Walaupun kita lihat mukanya ya di bawah rata-rata lah, tapi sering ngaca dia, senang lihat wajahnya. Dari samping dilihat, dari kanan dilihat. Kita saja kalau naik motor, maaf-maaf saja, pada zaman sekarang ini kalau naik motor di belakang orang-orang yang masih muda belia, itu repot. Cermin spionnya itu bukan ngarah ke pinggir belakang, tapi ngarah ke pipi kanan sama pipi kirinya. Dilihat, oh pipi kanannya bagus, dilihat pipi kirinya bagus, gak lihat di belakang sudah pingin untuk kemudian menyalipnya. Dia gak peduli, gak sadar. Yang penting enjoy saja, lihat kanan, lihat kiri. Dikira orang di belakang, lihat orang di belakang. Padahal ketika dicermati kok spionnya rada miring ini. Oh, ternyata lihat pipinya yang samping kanan. Suka berdandan. Pakaiannya mulai dialus-alusin. Ini masa muda. Sehingga demikian banyak, masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah, para pemuda di masa usia pubertas seperti ini mereka terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan banyak, tak sedikit. Terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak senonoh, berhubungan dengan lain mahram, mulai ngelihat-ngelihat lawan jenisnya. Mulai suka yang berbau romantis. Mulai suka yang berbau romantis. Kalau semisal tidak dijaga dan tidak dikekang, wal'iyadzubillah, dia akan jauh, jauh dan jauh, menyimpang dari kebenaran, wal'iyadzubillah. Betapa banyak mereka para santri, ini sebagai pelajaran untuk semua para tulab, dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita seluruhnya dari perkara tersebut. Betapa banyak para santri yang ketika di masa kecilnya dia berprestasi dari setiap jenjang ke jenjang yang berikutnya, dia memiliki ranking. Namun ternyata ketika menginjak usia syab, usia muda, belasan tahun, mau menginjak usia 20 tahun, menginjak usia dewasa, perlahan-lahan dari sisi akhlaknya, dari sisi sikap-sikapnya mengalami kemerosotan jauh, jauh dari yang pertama. Yang semula di pondok pesantren masih menjaga jubahnya, celananya, pecinya, penampilannya. Mungkin wallahu a'lamu bishawab, dia masih segan, sungkan dengan orang kakak kelasnya, atau segan sungkan dengan musyrifnya atau dengan ustadznya. Namun wal'iyadzubillah, ketika mereka pulang ke kampungnya, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyaksikan. Mulai perlahan-lahan ketika jalan dilepas songkoknya, perlahan songkoknya dilepas. Kalau pada pembahasan yang sebelumnya, terus terang saja saya menegur para santri kita, kalau jalan rambutnya dikeluarin, itu saya tegur itu. Nah, padanya ada unsur-unsur, wallahu a'lamu bishawab, yang zahir dari perbuatannya dia ingin dilihat, dia ingin dilihat. Dilihat oleh siapa? Tanya hatinya, tanya hatinya. Dia ingin dilihat. Nah, ini udah ma'ruf, sehingga penampilannya mulai perlahan berubah. Perlahan songkonya dimiringkan ke atas, dilepas. Kemudian tidak menutup kemungkinan nantinya jubahnya dia tanggalkan. Tidak menutup kemungkinan nantinya rambutnya dia model dengan model-model kekinian. Ketika datang ke tukang cukur, ma'ruf, tinggal ditunjuk fotonya, Pak, yang sini saja ini, foto yang sini. Ini kayak ini dan ini, artis ini. Nah, ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Bila mana ternyata terus dibiarkan, lambat laun akhirnya berubah drastis pakaiannya, berubah drastis pula teman pergaulannya. Akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang sepantar, yang seusia dengannya di kampungnya. Para pemuda pun pemuda di tengah-tengah masyarakat awam, ma'ruf, hal yang biasa, kemungkaran-kemungkaran, bahkan yang apa namanya besarnya, yang kecilnya jangan ditanya, yang besarnya sudah biasa mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bergaul dengan mereka, dia tinggalkan teman baiknya, sehingga jangan kemudian nanti di kemudian hari ada sebagian di antara santri kita ini ketika naik satu bis, kemudian ngelihat ke belakang, kayaknya saya kenal itu yang di belakang situ. Cuman masih ragu saya, kok dia pakai kacamata hitam, jaket Levi's, celana Levi's, duduknya ongkong-ongkongan, ngerokok lagi. Apa ini santri yang dulu di Ibnu Mubarak itu ya? Nah, jangan kemudian perkataan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, terjadi. Jangan. Oh ya, dulu saya kenal dia baik, namun ternyata sekarang nas'allah al-afiyah, sudah berubah drastis. Ketika berpapasan di terminal, lari. Ini kayaknya situ ini. Soalnya saya coba dekat, ternyata lari dia. Pasti ini, tapi kok bisa? Ya, bergaul dengan orang-orang yang setipe dengannya, orang-orang yang semodel dengannya, rambutnya pang, nah, nongkrong di pinggir jalan, kerjaannya enggak jelas. Ini wal'iyadzubillah. Jangan sampai yang demikian terjadi. Kalau toh mungkin terjadi, kalau toh mungkin terjadi karena di sebagian tempat ini sudah ada yang terjadi demikian, ini butuh evaluasi. Sehingga mumpung belum terjadi, maka sering dan sering hendaklah saya nasihatkan, kita nasihatkan kepada para santri-santri kita, terkhusus ketika menginjak usia puber, agar terus evaluasi, dijaga sikapnya, dijaga akhlaknya, dijaga tabiatnya, dijaga pula teman bergaulnya. Sering berhubungan dengan teman-teman kalian dari kalangan mereka, orang-orang soleh yang dulu sama-sama nyantri, yang dulu sama-sama mengenal kalian dan belajar bersama kalian, sering hubungan dengan mereka, jangan terputus. Tanya dengan hubungan dengan mereka, minimalnya mengingatkan kita seluruhnya dari apa yang kita miliki berupa ijtihad, kesemangatan dan kesungguh-sungguhan kita dalam beramal, di dalam menimba ilmu, sehingga dengan mengacak ke belakang memotivasi kita untuk terus istiqamah di atas kebenaran tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala yang terjadi pada zaman kita saat ini. Bila mana kita terapkan pada zaman dahulu para salafun salih seperti yang digambarkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, sangat berbeda drastis, sangat berbeda jauh. Ibn Uyainah rahimahullah beliau menyatakan bahwasanya para pemuda-pemuda pada zaman kita dahulu tatkala mereka memfokuskan dirinya untuk nyantri, untuk menimba hadis, maka keluarganya menahannya. Keluarganya menahannya. Apa yang dimaksud dengan ihtasabahu ahluhu? Qala Abu Bakar. Berkata Abu Bakar, naam, yakni pengarang kitab ini Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yakni annahu kana yajtahidu fil ibadah. Maksudnya tatkala para pemuda pada zaman beliau rahimahullah memfokuskan dirinya untuk menyantri, untuk menimba ilmu hadis, berkunjung dan berhalaqah di majlis-majlisnya mereka para ulama, mereka akan menjadi sosok yang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad dan dengan semangat kesungguhan yang demikian sangat, yaqtati'uhu an ahlihi, sehingga menyebabkan mereka tidak lagi memperdulikan keluarganya, tidak sering ziarah ke rumah, tidak lagi bercengkrama dengan ayah ibunya, tidak lagi sering duduk lama-lama bersama keluarganya, waktunya habis. Ketika ada waktu luang, dia mendatangi halaqah majlis, dari majlis-majlis ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Ketika mereka berkunjung ke keluarganya, ia sibukkan dengan membuka kitab-kitab mereka para ulama, ataukah dengan mengerjakan sholat, ataukah dengan membaca Al-Quran, ataukah dengan memurajaah hadis al-ilm, sehingga tidak ada waktu untuk bercengkrama bersama keluarga-keluarganya sebagaimana layaknya keumuman para pemuda-pemuda yang lain. Yahtasibunahu inda dhalik. Maka tatkala itulah, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memberikan pentafsiran, mereka para keluarga-keluarganya menahannya untuk jangan lagi menimba hadis, untuk tidak lagi belajar, untuk tidak lagi mendatangi majelisnya Syekh Sifulan dan Syekh Sifulan, karena seakan-akan ketika mereka memfokuskan dirinya untuk menyantri, menimba hadis, seakan-akan mereka telah, hadis itu merampas anaknya dari keluarganya. Sehingga tatkala itulah mereka menahannya. Ini keadaan para salafun salih. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, demikianlah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing pemiliknya untuk senantiasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam keadaan dia bersendirian, atau dia dalam keadaan berinteraksi, atau dia dalam keadaan bercengkrama dengan yang lainnya, maka ilmu tersebut senantiasa mengawasinya, senantiasa menjaganya. Bila kita terapkan pada zaman kita ini, keadaan yang dirasa, yang dialami oleh para pemuda pada zaman salafun salih sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Para santri-santri lebih suka pulang. Pulang itu bebas, Ustaz, bebas. Seakan-akan keluar dari penjara, hidup segar, bebas. Mau keluar PS-an, tidak ada yang larang. Mau lihat internet, tinggal bilang, "Mi, pinjam HP-nya," dikasih. Mau makan apa saja, tinggal minta. Mau berbuat apa saja, orang tuanya sibuk, sibuk. Sang bapak bekerja pulang sore, sang ibu juga wanita yang ikut emansipasi wanita, kerja di perkantoran yang misalnya bebas. Nina, mumpung kamu di sini saya kasih uang 100.000. Pokoknya itu makan, itu minum, terserah, yang penting rawat adik. Nah, rawat adik. bebas dia. Ini HP nak, kalau semisal ada apa-apa hubungi. Ada internetnya, Bi? Ada. Bebas. Nah, ini sebetulnya muara dari kehancuran demikian. Sehingga ma'asyarakat wa rahimani wa rahmakumullah, kenapa dahulu mereka para pemuda-pemuda pada zaman salafun salih ketika mempelajari hadis sampai akhirnya keluarganya melarangnya untuk kembali nyantri, untuk kembali mendatangi pondok pesantren. Ini ternyata faedah atau manfaat ilmu yang dirasa oleh para penuntutnya pada zaman salafun salih demikian sangat-sangat jauh berbeda dengan keadaan pada zaman kita saat ini. Nah, sehingga ini sebagai nasihat, gambaran, evaluasi, dan apa, jadikan sebagai tarbiyah, pendidikan. Karena kapan kita menjalankan apa yang dilakukan oleh mereka para salafun salih, maka padanya kunci kesuksesan, padanya kunci keberhasilan. Kita melihat para salafun salih, mereka berhasil melahirkan para kesatria-kesatria Islam yang dengan gagah beraninya mengayunkan pedangnya melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Melahirkan para ulama-ulama Islam yang dengan gagah beraninya menuliskan tulisan-tulisannya dalam rangka membantah ahli bid'ah wal dalal dan melantangkan suaranya untuk menyerukan kebenaran. Ini ternyata kita melihat masa muda mereka demikian. Akhiat beribadah, semangat beribadah. Sehingga keadaan-keadaan mereka yang berhasil dari tekanan keluarganya, dari apa yang dilakukan keluarganya untuk menahannya, terus lolos dan berhasil mendatangi majelisul ilm hingga menginjak usia tuanya, maka lahirlah dan keluarlah dari diri-diri mereka para imam-imam besar yang tertuliskan nama-nama mereka dan sejarah-sejarah mereka melalui pena para ulama yang hidup pada zaman setelahnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga lihat sejarah-sejarah para salaf. Lihat sejarah-sejarah mereka di dalam menimba ilmu. Ketika mempelajari ilmu, semangat mereka, demikian pula apa yang mereka lakukan dengan ilmunya. Lihat, kita akan menjumpai perbedaan yang demikian besar antara diri kita dengan mereka. Dan torehan-torehan indah yang digariskan oleh mereka para ulama tatkala menyebutkan kisah-kisah mereka di dalam kitab-kitab karya mereka, dalam kitab tarikh dan yang semisalnya, ini tentu sangat melecutkan semangat kita, menambah himmah, keinginan besar kita untuk kemudian minimalnya memiliki sesuatu yang sama sebagaimana mereka. Kemudian disebutkan dalam nomor yang ke-180, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga kepada perkataan Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan an Ibrahim ibn Ismail, dari Ibrahim ibn Ismail. Bila mengatakan kana ashabuna yasta'inuna 'ala talabil hadithi bisawm, bahwasanya teman-teman kami dahulu tatkala menimba ilmu, mempelajari ilmu, kita meminta pertolongan, isti'anah, bantuan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memudahkan mereka mencari ilmu hadis, agar supaya Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan mereka untuk kemudian mempelajari dan menamatkan ilmu asy-syar'i dengan sering melakukan puasa di siang harinya, sering berpuasa. Ini dahulu keadaan para Salafuna salih tatkala mereka mencari hadis, mempelajari ilmu, mempelajari hadis, sehingga di masa mudanya mereka belum tersibukkan dengan urusan keluarga, mereka masih memfokuskan waktu-waktu mereka siang dan malamnya untuk kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dari satu sisi hadis Nabi alaihi wasallam padanya memiliki keutamaan yang besar, memiliki fadilah yang besar bagi seorang yang mempelajarinya. Di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin, ketinggian derajat yang dijanjikan oleh Allah azza wa jalla bagi mereka para ahli ilm, surga yang berisikan kemuliaan yang tak terhingga diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada ahli ilm. Sehingga tatkala kita membuka bab fadlul ilm, keutamaan ilmu yang ditulis oleh mereka para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama zaman kita saat ini, demikian banyak hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan mereka para salafun as-salih yang menghasung seseorang untuk giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Namun dari sisi yang lainnya, tentulah pahala keutamaan yang besar dari satu amalan itu tidak kemudian disimpulkan bahwasanya jalan untuk bisa melakukannya ringan, mudah, tidak ada hambatan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'. Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah azza wa jalla berikan pada seseorang tatkala melakukan satu amalan itu sepadan dengan besarnya bala ujian tatkala seseorang menjalankan amalan tersebut. Ini yang dirasa oleh mereka para penuntut ilmu tatkala mempelajari agama Allah azza wa jalla, demikian banyak gangguan-gangguannya, baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam. Mungkin di awal belajar dia mengalami keputusasaan karena ketidakbisaan dirinya untuk kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Lisannya pelo, sulit menglafazkan ayat-ayatnya sesuai dengan makhrajnya. Sulit. Mempelajari bahasa Arab saja harus sekian pertemuan, itu pun sulit. Kesulitan dari dirinya untuk menerima ilmu asy-syar'i dan kemudian memahaminya. Namun ternyata kesulitan tersebut akan bisa mendapatkan kemudahan tatkala seseorang meminta bantuan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa. Sehingga mereka dahulu para salafun salat tatkala menimba hadis di waktu siangnya, sembari mereka melangkahkan kakinya mendatangi satu majelis ke majelis yang berikutnya, menuliskan di lembaran catatannya dengan pena yang dibawanya perkataan-perkataan mereka para ustad-ustadnya, para syekh-syekhnya. Ternyata di saat itu pula mereka sedang berada pada satu amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa shahwatahu min ajli. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyebutkan tentang besarnya pahala dari berpuasa, menunjukkan bahwasanya amalan puasa adalah amalan yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya amalan Ibnu Adam akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dari satu amalan terkadang dilipat gandakan menjadi asyrati amsaliha, 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga terkadang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya. Qala Allahu 'azza wa jalla, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, berfirman Allah 'azza wa jalla, illa siyam, kecuali puasa. fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, saya sendiri yang akan memberikan balasan kepada seorang yang berpuasa karena dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya adalah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya pahala seorang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah seafdal-afdal amalan dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga ternyata mereka para salafun salih bertawassul, menjadikan satu amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla mereka amalkan. Tujuannya adalah agar supaya doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla lebih dikabulkan. Tujuannya adalah agar supaya permohonan mereka kepada Allah Azza wa Jalla lebih didengar, lebih disegerakan ijabahnya. Ini yang dilakukan oleh mereka para salafun salih. Mereka meminta bantuan di dalam mencari hadis dengan berpuasa. Puasa yang dilakukan oleh seorang banyak. Bisa puasa Dawud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Pada zaman dahulu saya nyantri, itu banyak para santri-santri berpuasa Dawud. Banyak. Pagi hari itu sudah ribut di dapur. Ribut bukan artinya kelahi. Ribut masak. Ada yang motongin sayuran. Berpuasa. Terus demikian. Disembari dengan itu, membuka Al-Quran, membuka hadis, mempelajari hadis, menyebutkan dengan ilmu. Ini ternyata apa yang dilakukan oleh mereka para salafun soleh. Ini dahulu tatkala kita melihat para santri-santri melakukan sebagaimana mereka, ini kita melihat hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa. Yang sebelumnya sulit menghafal bisa cepat menghafal. Yang sebelumnya tidak mudah faham, akhirnya cepat faham. Yang sebelumnya ketika belajar sebentar saja sudah ngantuk. Ini termasuk penghambat dari penghambat-penghambat seorang menimba ilmu. Akhirnya terlihat semangatnya. Yang lebih daripada itu, yang sebelumnya dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis seperti biasa saja. Seperti layaknya dia membaca dan menghafal teks-teks. Namun tatkala diiringi dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hadis tersebut mempengaruhi dirinya, mempengaruhi keadaannya, mempengaruhi akhlaknya, mempengaruhi sifatnya. Sehingga banyak yang tersibukkan dengan menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Lan tunalal ilm birohatil jasad, ya kan? Ilmu itu tidak didapatkan dengan seseorang menyantaikan jasadnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, hadis yang menyebutkan tentang faedah keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Ada hadisnya, bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ini memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Namun sekali lagi tidak ditentukan pada waktu-waktu tertentu dan hari-hari tertentu. Semua hari di bulan Sya'ban ini dianjurkan bagi seorang untuk memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mungkin ini bisa sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.